Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan yang berikutnya yang diberi judul Dzikru ba'dhi ayati sifatil kalami wal qawli lillahi ta'ala, yaitu penyebutan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat Al-Kalam, menyebutkan tentang sifat Al-Kalam dan sifat Al-Qaul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dua sifat ini adalah sifat yang thabit, itu sifat Al-Kalam dan sifat Al-Qaul. Keduanya adalah sifat yang thabit, thabitah lillahi azza wa jal bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita baca syarahnya ini akan menyebutkan beberapa ayat, ya, beberapa ayat di dalam Al-Quran, tidak semuanya, tapi beberapa ayat saja yang menetapkan sifat Al-Kalam dan Al-Qaul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif, berkata al-muallif yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, qawluhu ta'ala, ayat yang pertama, qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Kemudian kita susul dengan ayat yang kedua yang semakna, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Pada ayat-ayat yang akan kita baca ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terdapat banyak faedah yang insyaallah nanti akan kita lengkapi faedah tersebut dengan membaca penjelasan atau beberapa poin penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab syarahnya, sehingga lebih mempermudah kita memahami ayat yang akan kita baca ini dan lebih melengkapi faedah terkait dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Pada kedua ayat ini, yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 87 dan yang kedua juga masih sama dalam surat An-Nisa ayat yang ke-122, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Kemudian ayat yang kedua, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Di sini pada lafaz وَمَنْ ini dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu disebut dengan ismu istifham bima'na an-nafi. Ini adalah isim istifham, kata, sebuah kata yang digunakan untuk pertanyaan. Waman, dan siapa? Ya, karena man dalam bahasa Arab bermakna apa? Siapa. Waman asdaku, dan siapa yang lebih jujur? Ya. Minallah, dari Allah, haditha. Dalam ayat yang kedua, qila. Sehingga makna ayat, dan siapa yang lebih jujur ucapannya, hadithnya, qaulnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sighahnya adalah sighah pertanyaan. Kalimat ini konteksnya adalah konteks pertanyaan. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya man di sini adalah isim istifham, tapi yang bermakna an-nafi, bermakna penafian. Kalimat pertanyaan, tapi yang mengandung makna penafian. Sehingga makna dari ayat ini, kalau kita pahami secara lengkap dengan memperhatikan konteks atau sirah atau siyak, maka maknanya la ahada asdaqu minallahi hadithan wala ahada asdaqu minallahi qilan wa idha kunta taz'um khilafa dhalik faman asdaqu minallah. Ini maknanya kalau kita ingin memahami ayat ini lebih dalam sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan siyakul ayah. Ya. Jadi mengandung penafian ayat ini. Ya. Bahwasanya tidak ada siapapun yang lebih jujur ucapannya. Tidak ada siapapun selain Allah yang lebih jujur perkataannya. Ya. Dibandingkan Allah. Jika engkau menganggap, menyangka ada sesuatu selain Allah yang lebih jujur ucapannya dan perkataannya, maka siapa? Coba katakan, siapa yang lebih jujur ucapannya, pembicaraannya dan perkataannya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini maknanya demikian, mengandung makna penafian dan mengandung makna tahaddi, tantangan, menantang. Siapa? Coba sebutkan. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, tidak ada. Jawabannya, tidak ada. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya, perkataannya, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Dan ini lebih ablak. Pertanyaan yang mengandung makna penafian ini lebih kuat dibandingkan sekedar penafian. Ya, dibandingkan jika ayat itu bunyinya la ahada asdaqu minallahi haditsan. Tidak ada sesuatu pun atau siapapun yang lebih jujur ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya sekedar penafian. Tapi kalau ayat ini ya disebutkan dengan konteks pertanyaan yang mengandung penafian, ini lebih ablak, lebih kuat penafiannya. Karena apa? Karena mengandung makna tantangan, menantang. Coba sebutkan siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya tidak ada. Demikian ya, dalamnya makna ayat di dalam Al-Quran ya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran maknanya sangat dalam dan mengandung makna yang balighah, makna yang mendalam. Kalau kita bisa mengkajinya dengan benar. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini penetapan sifat al-kalam, sifat al-qaul ya, bisa kita lihat pada lafaz asdaq yang pertama. Sisi pendalilan ya, dari mana kita berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan sifat al-kalam, sifat bicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita lihat dari penggalan ayat asdaq. Waman asdaqu, siapa yang lebih jujur? Asdaq diambil dari kata asidq, kejujuran. Dan kejujuran itu adalah sesuatu sifat yang disifati dengannya al-kalam, pembicaraan. Pembicaraan jujur. Pembicaraan tidak jujur. Ya, pembicaraan jujur, pembicaraan dusta. Sehingga kalimat jujur, as-sidq, itu adalah suatu sifat yang disifati dengannya al-kalam, pembicaraan. Ya. Sehingga dari sini kita bisa menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam. Karena disifati dengan as-sidq, kejujuran. Kemudian sisi pendalilan yang kedua kita ambil dari penggalan ayat hadisan. Dan dalam ayat yang berikutnya, yang kedua, kita ambil dari penggalan ayat atau lafad tilan. Hadis dan qil, hadis adalah kalam. Ya, hadis dalam bahasa Arab maknanya adalah al-kalam, yaitu pembicaraan, perkataan. Begitu juga tilan. Wa man asdaqu minallahi tilan. Til maknanya dalam bahasa Arab adalah qaul. Qaul adalah ucapan, ya, perkataan. Sehingga dari sini kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam dan memiliki sifat al-qaul, berbicara dan berkata. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, kita bisa mengetahui bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu bisawt wal harf. Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Nah, karena al-qaul la yakunu illa bil-lafz. Karena al-qaul, ucapan, tidaklah terjadi kecuali dengan lafad. Dan lafad itu terdiri dari suara dan huruf. Ya, kesimpulan ini akan lebih kuat lagi ketika nanti kita menginjak ke ayat yang berikutnya. Membahas ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Taib. Sampai sini dipahami? Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Dan juga di sini ada faedah dalam ayat ini bahasanya penetapan sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita beriman bahasanya firman Allah azza wa jal, ucapan Allah dan pembicaraan Allah adalah jujur. Ya, sidq, hak dan jujur. Laisa fihi kadzib biwajhin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun kedustaan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun kedustaan pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ucapan Allah, firman Allah, Allah adalah jujur dan benar adanya. Kemudian ayat yang berikutnya, qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa qawluhu ta'ala idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-110. Dan ketika Allah berbicara, di sini Allah disifati dengan qala. Idh qala Allahu, maka jelas bahasanya Allah memiliki sifat apa? Al-qaul, berbicara. Ya. Idh qala Allah. Ya. Kemudian isi dari pembicaraan Allah, Allah sebutkan pada kelanjutan ayat tersebut. Idh qala Allahu, dan ketika Allah berbicara, ya Isa ibn Maryam. Wahai Isa ibn Maryam. Jadi di awal ayat disebutkan, dan ketika Allah berbicara. Apa isi pembicaraan Allah? Allah sebutkan pada ayat yang selanjutnya, kelanjutan ayat tersebut. Ya Isa ibn Maryam. Wahai Isa ibn Maryam. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, anna qawlahu masmu'un. Bahasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah, perkataan Allah adalah perkataan dan ucapan yang bisa didengar. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala bisa didengar. Fayakunu bisaut, sehingga ucapan Allah, ya, Allah berbicara dengan suaranya. Wa anna qawlahu kalimatun wa jumalun fayakunu biharf, dan bahwasanya firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah adalah, ya, terdiri dari kata-kata dan terdiri dari kalimat-kalimat, yang mana kalimat dan kata itu tersusun dari huruf-huruf. Demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Ini penting, ya, sehingga kita harus memahami dengan benar tentang sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara. Dan Allah berbicara dengan suaranya. Suara Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan suara makhluk. Ini yang harus kita pahami. Allah berbicara dengan suaranya yang maha mulia. Dan ucapan Allah terdiri dari huruf-huruf, kata-kata, dan kalimat. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Ya Isa bin Maryam. Ada huruf ya di situ. Ya. Ada huruf ain. Dan seterusnya. Terdiri dari huruf-huruf. Dan ketika Allah berbicara kepada Isa, Isa mendengarnya. Sehingga kemudian dalam ayat yang selanjutnya, Allah sebutkan bahwasanya Isa menjawab firman Allah tersebut. Allah memanggil Isa, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan Isa mendengar, kemudian menjawab. Ini menunjukkan bahwasanya firman Allah, ucapan Allah terdengar dengan suara. Demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walihada, kanat aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, anna Allah yatakallam bikalamin haqiqiyin mata syaa. Sehingga yang harus kita pahami adalah bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah yatakallam bikalamin haqiqi, bahwasanya Allah berbicara dengan, ya, dengan pembicaraan yang hakiki, bukan majas. Ya, bukan majas, tapi ketika Allah berbicara adalah dengan pembicaraan firman-Nya yang hakiki. Mata syaa, kapanpun Dia kehendaki, kaifa syaa, bagaimana, dengan cara bagaimana Dia kehendaki, bima syaa, dengan siapa Dia kehendaki, biharfin wa sautin, dengan huruf dan dengan suara, la yumathilu aswatil makhluqin, yang mana suara Allah tidak serupa dengan suara para makhluk. Ini jelas, ya, karena kita telah belajar, ya, kita telah mempelajari bahwasanya sifat Allah semuanya kita menetapkannya bagi Allah, ya, secara hakikatnya, dan kita tidak menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, ya. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal dengannya, termasuk sifat berbicara, ya. Ketika Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, maka kita menetapkannya bagi Allah, dan kita tidak menyamakan suara Allah dengan suara makhluk. Ya. Kemudian tadi akidah yang kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, kapanpun Allah kehendaki, bagaimanapun Allah kehendaki, dan dengan apa Allah kehendaki, yaitu isi pembicaraannya dengan Allah, dengan apa Allah berbicara itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita mengetahui bahwasanya di sana ada kelompok-kelompok menyimpang yang meyakini keyakinan yang keliru terkait dengan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah, tapi mereka meyakini beberapa i'tiqadat dan aqaid yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya akidah kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Akidah kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah yang mana mereka meyakini bahwasanya ucapan Allah adalah makhluk. Bahwasanya ucapan Allah makhluk yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini coba ya, semuanya jangan sampai ada yang ngantuk. Ini pembahasan yang agak rumit. Jadi, min fadlikum, coba dihadirkan konsentrasinya, ya. Coba dipahami dengan baik. Ucapan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi bagaimana? Mereka meyakini bahwasanya ucapan Allah itu adalah makhluk yang terpisah dari zat-Nya. Ya. Jadi ucapan Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan terpisah dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka ketika memahami ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat berbicara pada Allah, misalnya idh qala Allahu, ya. Atau makna lafaz mutakallim, ketika Allah berbicara, mereka pahami bahwasanya Allah menciptakan pembicaraannya. Ya. Ini adalah akidah yang batilah. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana yang benar? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan hal ini, bahwasanya al-kalam, sifat berbicara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat. Sifatun lahu qa'imatun bidzatihi. Adalah sifat Allah yang ada pada zat-Nya. Tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Sifat al-ilm, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat al-basar, penglihatan Allah, sifat as-sama', pendengaran Allah, dan sifat yang lainnya yang sudah kita lalui pembahasannya. Maka sifat al-kalam adalah sifatun lillahi azza wa jal qa'imatun bidzatihi. Adalah sifat Allah yang ada pada zat-Nya, tidak terpisah dari zat-Nya sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian akidah menyimpang yang lainnya terkait dengan sifat al-kalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diyakini oleh kelompok Al-Kullabiyah dan Al-Asyairah. Kelompok Al-Kullabiyah dan kelompok Al-Asyairah. Di antara keyakinan mereka yang menyimpang terkait dengan sifat al-kalam bagi Allah adalah mereka mengatakan anna kalamallahi la yata'allaq bimasyiatihi wa qudratihi. Bahwasanya ucapan Allah, pembicaraan Allah dan firman Allah tidak terkait dengan masyiahnya. Tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tadi yang sudah kita sebutkan, mata syaa, kaifa syaa, bima syaa, wa biman syaa. Kapan Allah mengendaki berbicara, Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa isi pembicaraan Allah? Sesuai dengan kehendak Allah. Allah berkehendak berbicara demikian, Allah berbicara dengannya. Begitu juga Allah berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki. Demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berkehendak untuk mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Yang mana keutamaan ini tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluknya yang lain, ya. Sehingga ini akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan kehendaknya. Jadi kalau dirinci, dengan kehendaknya maksudnya apa? Kapanpun Allah berkehendak, bagaimanapun Allah berkehendak, ya, dengan apapun Allah berkehendak, dan dengan siapapun Allah berkehendak untuk berbicara. Ya. Maka ucapan atau keyakinan Al-Asyairah dan Kullabiyah tadi adalah keyakinan yang batil. Begitu juga keyakinan mereka yang lainnya, yang batil adalah mereka meyakini bahwasanya kalamullah, ucapan Allah, firman Allah tidak terdiri dari huruf dan tidak bersuara. Ini keyakinan firqah, kullabiyah, dan asyairah. Jadi orang-orang asyairah meyakini bahwasanya firman Allah tidak ada suaranya. Allah berfirman tanpa suara. Ini akidah menyimpang mereka. Karena mereka meyakini bahwasanya ucapan Allah, kalamullah adalah kalam nafsani. Ini istilah lain lagi. Kalam nafsani. Itu mereka meyakini bahwasanya ucapan Allah adalah makna. Hanya sekedar makna yang ada pada zat Allah tanpa ada suara. Tanpa ada huruf. Dan ini sudah kita jelaskan tadi. Batilnya ucapan ini, batilnya akidah ini dengan dua ayat atau tiga ayat yang sudah kita baca tadi. Bahasanya kalamullah, ucapan Allah terdiri dari huruf. Ya, ya, karena jelas Allah sebutkan isi pembicaraan Allah, ya, yaitu dengan, ya, firman-Nya ya Isa bin Maryam. Allah berbicara dengan huruf-huruf. Kemudian Allah berbicara dengan suaranya yang maha mulia, yang tidak serupa dengan sifat atau suara makhluk. Sebelum kita lanjutkan keyakinan menyimpang pada kelompok yang lain, di sana ada syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Kullabiyah ketika mengingkari bahwasanya firman Allah, bahwasanya ucapan Allah adalah dengan suara. Dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, syubhat yang mereka lontarkan, annana law athbatna al-ahrufa was-sauta la lazima an yakuna dhalika bi'alatin wa makharij wa famin wa lisanin wa ghairi dhalika mimma yahtajuhu al-insan idza arada an yatakallam. Coba perhatikan bagaimana syubhat mereka yang muncul karena akal mereka yang rusak. Mereka mengatakan, kalau seandainya kita menetapkan bahwasanya firman Allah terdiri dari huruf dan suara, maka berarti kita meyakini bahwasanya Allah memiliki alat-alat ucap. Baik berupa mulut, lidah, tenggorokan, dan sebagainya. Ini syubhat mereka. Kalau kita meyakini bahwasanya ucapan Allah, firman Allah terdiri dari huruf-huruf dan suara, berarti kita meyakini bahwasanya Allah memiliki lidah, memiliki mulut, ya, memiliki gigi, memiliki tenggorokan, dan alat-alat ucap yang lain. Berarti, ya, kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian syubhat yang mereka lontarkan. Maka dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala, wa hadha fasidun bal batilun madhudun min wujuh. Syubhat ini batil. Syubhat ini adalah syubhat yang rusak dari beberapa sisi. Beliau sebutkan bantahannya dari tiga sisi. Yang pertama, anna hadha tashbihun, an hadha tashbihu sifatil khaliq ar-rab bi sifatil makhluq al-marbub. Wallahu yaqul laisa kamitslihi syai'un. Syubhat yang kalian ucapkan itu, bahwasanya kalau kita meyakini firman Allah, ucapan Allah terdiri dari huruf dan suara, berarti kita meyakini bahwasanya Allah memiliki lidah, ya, mulut dan sebagainya, maka yang seperti ini adalah bentuk penyerupaan sifat-sifat khalik, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini yang demikian. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menyatakan bahasanya ucapan Allah, firman Allah terdiri dari huruf dan suara, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini bahasanya Allah memiliki lidah, mulut dan sebagainya dari alat-alat ucap. Ini jelas. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahasanya firman Allah terdiri dari huruf dan suara tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dalam surat Asy-Syura. Ya. Nah, bantahan yang kedua, ya. Saya tadi dipegang ya, bantahan yang pertama Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara tanpa meyakini bahwasanya Allah memiliki alat ucap. Ya. Maka bantahan yang kedua yang lebih meyakinkan bantahan yang pertama tadi, poin yang pertama tadi, bahwasanya di sana ada makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan makhluk-makhluk tersebut berbicara tanpa alat ucap. Pada makhluk saja bisa terjadi. Ya. Pada makhluk saja bisa terjadi makhluk yang Allah ciptakan tanpa alat ucap tapi Allah jadikan bisa berbicara. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat, ya, di dalam sebuah ayat, ketika Allah menjadikan anggota tubuh manusia berbicara di hari kiamat nanti, mempersaksikan amalan yang dilakukan oleh manusia. Allah memerintahkan kulit-kulit, ya, dan anggota badan pada manusia untuk berbicara. Padahal namanya kulit, ya, tulang, tangan, kaki tidak ada alat ucap. Tapi Allah jadikan berbicara dengan kekuasaannya. Sebagaimana Allah firmankan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Mereka berbicara berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami, bersaksi dengan persaksian yang memberatkan pemiliknya. Maka kulit-kulit itu berkata qalu antaqana Allah. Mereka berkata, kulit-kulit tersebut menjawab, Allah lah yang telah membuat kami berbicara. Asyahid dalam ayat ini bahwasanya Allah bisa menjadikan benda yang tidak memiliki alat ucap bisa berbicara. Dalil yang lain yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya Allah menjadikan bebatuan bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya bebatuan pun mengucapkan salam kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Syekh Yasin hafizallahu menyatakan, menjelaskan wa hadhil makhluqat mimma la yu'lam kaifa antaqahullahu fa idza kana hadha fil makhluq fal khaliq a'zam wa a'zam. Jika makhluk-makhluk ini, kulit-kulit tadi, anggota-anggota badan tadi, bebatuan, ya, yang kita tidak tahu bagaimana mereka bisa berbicara, bagaimana cara mereka berbicara tidak tergambar pada benak kita. Tapi Allah jadikan mereka bisa berbicara. Maka jika hal ini bisa terjadi pada makhluk, makhluk saja bisa berbicara tanpa memiliki alat ucap, maka Khalik Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta a'zam, lebih agung dan lebih mampu. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, maka jangan sampai tergambar, oh berarti ada mulutnya, ada lisannya, ada lidahnya, ada alat ucapnya. Ya. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita membayangkan yang seperti itu, karena yang seperti itu sudah termasuk ke dalam apa? Takyif. Membayangkan dan mengkhayalkan kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bantahan yang ketiga, poin yang ketiga, untuk membantah syubhat Kullabiyah dan Asy'ariyah tadi. Qala Syekh Yasin hafizahullah, annana law sallamna li hadhihi syubhah la lazima an nanfiya jami'a sifatillah. Fa yaqulul qa'il mathalan, ya, kalau seandainya kita menerima syubhat yang dilontarkan oleh kelompok Kullabiyah dan Asy'ariyah tadi, kita terima, ya, misalnya kita menerimanya bahwasanya kalau kita menetapkan Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti kita menetapkan alat ucap bagi Allah, misalnya kita terima syubhat ini, ya, maka konsekuensinya akan membatalkan semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita ambil contoh sifat al-ilm, ya. Kaum Asy'ariyah menolak sifat saut, sifat suara pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menetapkan sifat al-ilm, ilmu. Bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Taib. Kalau seandainya kita menerima syubhat yang kalian ucapkan, ya, dan kalian menetapkan sifat ilmu, maka kita pun bisa mengatakan kalau kalian menetapkan sifat ilmu, maka konsekuensinya berarti, ya, Allah memiliki qalbu. Na'udzubillah. Karena ilmu pada makhluk, pada manusia, ada pada qalbunya. Ilmu pada manusia ada pada qalbunya, yang juga berhubungan dengan otaknya. Oh, berarti, ya, Allah juga memiliki sifat otak. Na'udzubillah. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang jelas diingkari. Begitu juga sifat as-sama. Kaum Asy'ariyah menetapkan sifat as-sama, pendengaran bagi Allah. Taib. Kalau kita menerima syubhat yang kalian ucapkan tadi, dan kalian menetapkan sifat as-sama, berarti kalian menetapkan bahwasanya Allah memiliki telinga, memiliki gendang telinga, dan alat pendengaran. Na'udzubillah. Ya. Maka tentunya mereka mengatakan, oh tidak, kami menetapkan sifat pendengaran bagi Allah, tapi kami tidak meyakini bahwasanya Allah memiliki alat pendengaran. Maka ketika mereka menjawab seperti itu, maka kita balik hujah mereka. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah ketika meyakini bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini bahwasanya Allah memiliki alat ucap sebagaimana pada makhluk. Nah, sehingga terbantahlah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum Kullabiyah dan Asy'ariyah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berikutnya sebenarnya banyak, ya, akidah-akidah menyimpang terkait dengan kalamullah, ucapan Allah sangat banyak, ya. Tapi kita ambil sebagiannya untuk contoh. Yang berikutnya adalah akidah menyimpang pada kelompok Al-Karramiyah. Pada kelompok Al-Karramiyah, mereka mengatakan bahwasanya annallaha lam yakun mutakalliman fil azal. Ya. Za'ama anna lahu ibtida'an fi dhatihi wa anna Allah lam yakun mutakalliman fil azal. Yarhamukallah. Kelompok Al-Karramiyah sebagian akidahnya mencocoki Ahlussunnah, tapi di sebagian yang lain menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara akidah mereka yang mencocoki Ahlussunnah adalah bahwasanya sifat kalam bagi Allah terkait dengan kehendaknya. Ya. Allah berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masyiah dan kudrahnya. Tapi mereka menyimpang pada akidah yang berikutnya. Mereka meyakini bahwasanya sifat berbicara pada Allah Subhanahu wa taala itu ada awalnya. Ada awalnya. Ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah sebelumnya tidak berbicara, sampai kemudian pada suatu waktu Allah berbicara. Jadi sifat berbicara pada Allah yang diyakini oleh kelompok Karramiyah ada awalnya. Yang ini adalah akidah yang batil. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah telah berbicara sejak dahulu tanpa ada awalnya, dan akan senantiasa terus berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bisa dipahami ya? Jadi sifat berbicara pada Allah tidak ada permulaannya. Sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaannya. Ini yang harus kita pegang. Bahwasanya sifat Allah, ya, itu sebagaimana zat Allah. Ya, sebagaimana zat Allah telah ada sejak dahulu, tidak ada permulaannya, maka begitu pula sifat-sifat Allah seluruhnya tidak ada permulaannya. Dan akan senantiasa terus ada, ya, naam, karena memang zat Allah, ya, akan senantiasa ada. Akan tapi sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara Allah, terkait dengan apa? Masyiah tadi, kehendak. Ya. Allah berbicara, kapan Allah kehendaki? Ya. Naam, bagaimana? Dengan bagaimana Allah kehendaki? Jadi berbeda dengan sifat ilmu. Ya. Ada sedikit perbedaan dengan sifat ilmu. Atau sifat-sifat yang lain, sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah terlepas, yaitu sifat ilmu. Allah senantiasa disifati dengan sifat ilmu. Tidak terkait dengan masyiah. Begitu juga sifat-sifat yang lain, qudrah, ya. As-sama', al-basar, pendengaran, penglihatan. Nah, adapun sifat kalam, sifat berbicara pada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masyiahnya. Kapan Allah berbicara? Ya, ketika Allah berkehendak untuk berbicara. Yang itu akan lebih jelas lagi ketika kita mengkaji ayat-ayat yang berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Ayat yang berikutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qauluhu taala, dan firman Allah taala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتَمَّتْ, dan sempurna, كَلِمَةُ رَبِّكَ, kalimat Rabbmu. Ya. Maka kalimat di sini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah. Dan sempurna ucapan firman Rabbmu. Sehingga di sini jelas nas yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Kemudian sisi pendalilan yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pada penggalan ayat sidqan wa adla. Sehingga ayat ini kalau diterjemahkan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurna firman Rabbmu sidqan, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil. Sehingga as-sidq dan al-adl di sini adalah sebagai sifat dari kalamullah, sifat dari ucapan Allah dan firman Allah. Bahasanya firman Allah, ya, adalah jujur dan adil. Para ulama al-mufassirun menjelaskan bahwasanya sidq di sini terkait dengan akhbar, terkait dengan berita-berita. Ketika Allah berfirman, ya, berfirman dengan firman yang berisi berita-berita, maka berita-berita yang Allah firmankan tersebut adalah jujur dan benar adanya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengkhabarkan, berfirman yang berisi berita, khabar tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Maka firman Allah adalah jujur dan benar adanya. Adapun adlan, ini adalah sifat bagi al-ahkam, yaitu firman Allah yang berisi hukum, yang berisi hukum-hukum. Misalnya firman Allah yang berisi perintah dan larangan, atau berisi hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum, bahwasanya riba itu adalah haram. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Maka firman Allah ini yang berisi hukum ini adalah hukum yang adil. Hukum yang adil. Jadi kalau jujur atau benar itu terkait dengan apa? Dengan berita. Adapun adil itu terkait dengan apa? Hukum. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang hukum had yang ditimpakan kepada pelaku zina. Maka Allah menyatakan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah ya keduanya dengan 100 kali cambukan. Yaitu bagi pelaku zina yang melakukan zina tersebut dalam keadaan belum menikah. Maka dihukum dengan cambuk. Dengan hukuman cambuk. Ya. 100 kali cambukan. Maka ini adalah hukum yang adil. Ya. Firman yang Allah sebutkan, firman Allah yang berisi hukum ini adalah hukum yang adil. Maka demikian makna ayat ini, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Rabbmu, firman Rabbmu jujur dan adil. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengubah firman Allah, kalimat Allah, wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Naam. Ayat yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa takliman, ya. Sehingga di sini fa'ilnya adalah lafzul jalalah, Allah yang berbicara, Allah yang mengajak bicara. Wa kallamallahu, ya. Lafzul jalalah di sini marfu', sehingga berkedudukan sebagai fa'il, pelaku. Sehingga yang berbicara di sini adalah Allah, sehingga Allah disifati dengan sifat kalam. Kemudian Musa di sini sebagai maf'ul yang diajak bicara. Karena di sana ada kelompok yang menyimpang yang balik, dibalik wa kallamallaha Musa, yang harusnya di dalam Al-Qur'an berharokat dhammah, karena mereka tidak mau meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara, maka diubah harokatnya. Yang aslinya dhammah menjadi fathah. Wa kallamallaha Musa. Oh, yang mengajak bicara itu Musa. Musa mengajak bicara Allah dibalik. Ya. Ini disebut dengan tahrif apa? Tahrif apa? Lafzi. Mentahrif lafaz di dalam Al-Qur'an. Ya. Adapun yang benar adalah wa kallamallahu Musa. Di sini Allah sebagai yang mengajak bicara. Kemudian takliman di sini di dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar muakkid. Masdar penguat yang menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa, bukan pembicaraan yang majas. Ini dalil yang sangat kuat untuk membantah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwasanya Allah berbicara itu berbicara majas, bukan hakiki. Ketika Allah mengajak bicara itu, maksudnya di dalam Al-Quran, itu adalah majas, bukan hakiki. Maka ayat ini adalah sebagai bantahan. Dikuatkan dalam ayat ini, وَكَلَّمَاللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar muakkid, yang menguatkan bahwasanya fi'il yang dilakukan adalah benar-benar terjadi secara hakiki. Tidak ada kemungkinan majas padanya. Ya. Nah. Sehingga dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan pembicaraan yang hakiki, dengan huruf dan suara yang bisa didengar Musa alaihissalam. Buktinya apa? Buktinya Musa membalas ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajak bicara Musa, Allah mendengarnya dan Musa alaihissalam menjawabnya. Ya, ini menunjukkan bahasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan suara yang tidak serupa dengan suara makhluk. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini, ayat yang berikutnya, di sini terdapat wallahu ta'ala alam bisawab, ada ayat yang hilang, ya, atau ada kemungkinan memang nuskhahnya berbeda. Di nuskhah ini disebutkan, adapun di nuskhah yang lain disebutkan. Sebagaimana di nuskhah yang ada pada kitab syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan kitab syarah Syekh Muhammad Khalil Harras, disebutkan ayat ini, minhum man kallamallah. Adapun di dalam kitab yang kita pegang, yang antum pegang, tidak ada ayat tersebut, tidak disebutkan. Ya, bisa ditambahkan. Karena dalam nuskhah yang lain, itu nuskhah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang lain, disebutkan ayat ini. Yaitu dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-253. Minhum man kallamallah. Minhum di sini maksudnya, dan di antara mereka, ada yang Allah ajak bicara. Minhum, mereka di situ maksudnya adalah para rasul. Di antara para rasul, man kallamallah, ada yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di dalam ayat ini juga terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Dan Allah mengajak bicara para rasulnya yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita cukupkan. Dan akan kita lanjutkan biidznillahi ta'ala pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.